Hey guys, aku punya lagu baru loh buat kalian. Iya, tapi kamu harus nyanyi bareng aku ya. Setiap wanita melihat pria dari paras wajahnya. Setiap wanita memandang pria dari apa yang dia punya. Setiap wanita suka curiga dan mengganggumu saja. Coba-cobalah kau percaya. Dengarkan aku yang mendamba. Boleh saja kau pernah merasa. Boleh saja ragukan cinta. Aku hanya berharap kau dengar sejenak hatiku. Wahai pria idamanku. Setiap lelaki bisa diterima teman-teman dekatku. Setiap lelaki seperti kamu yang dicari mamaku. Coba-cobalah kau percaya. Dengarkan aku yang mendamba. Boleh saja kau ragukan cinta.